terbaca satu pertanyaan. Pertanyaan lainnya di luar materi sebenarnya. Bagaimana kita mencari jodoh? Bagaimana ta'arufnya? Ya ini susah juga menjawabnya ya. Bagaimana mencari jodoh? Ya, kalau ditanya bagaimana ta'arufnya itu lebih mudah ya. Ya, sebab kalau mau melamar sudah ada yang ingin dia lamar. Ya, dibolehkan seorang itu melihat kepada gadis yang akan dia pinang. Dan tidak ada ta'aruf dalam bentuk berhubungan langsung dengan perempuan tersebut. Misalnya, ya, berbicara langsung. Kalaupun diperlukan melalui keluarganya. Ya, melalui keluarganya. Dan di masa sekarang ini banyak bentuk-bentuk bergampangan. Itu harus dihindari bentuk-bentuk bergampangan tersebut. Demikian pula orang-orang yang menggunakan foto misalnya atau semisal dengannya itu hal yang keliru ya.